Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masih dalam syarat wajibnya zakat barang dagangan. Syarat yang pertama yang disebutkan oleh muallif yaitu proses kepemilikannya dari kehendak dia sendiri, seperti membeli, menerima hadiah, dan yang semisalnya. Maka tidak termasuk harta waris yang proses kepemilikannya itu bukan dari kehendaknya. Syarat yang kedua, yaitu tujuan memiliki barang tersebut adalah niat untuk diperdagangkan, niat untuk diperjualbelikan, mengambil keuntungan dan hasil dari barang tersebut. Maka seluruh barang yang sudah diniatkan oleh pemiliknya untuk diperjualbelikan, mengambil keuntungan darinya, maka ini terkena kewajiban zakat urudut tijarah. Yang ketiga adalah nilainya harus mencapai nisab, nilai barang dagangan tersebut mencapai nisab, di samping syarat-syarat lima yang telah disebut di awal pembahasan zakat. Maka nilai barang dagangan itu harus sampai nisabnya. Nisabnya sama seperti nisab emas dan perak. Nilainya seukuran nisab emas dan perak. Atau seukuran salah satu dari nisab emas dan perak. Yang rajih yaitu seukuran yang terendah. Atau seukuran yang terendah dari nisab emas atau perak. Kemudian kita lanjutkan. Faidha hala alaiha al-hawlu, maka jika barang dagangan tersebut telah berlalu satu tahun, quwimat bi ahadin naqdaini al-dhahabu aw al-fiddah, maka dihitung nilainya dengan salah satu dari dua alat tukar, yaitu emas atau perak. Jika barang dagangan itu sudah mencapai nisabnya dan sudah berlalu satu tahun, maka dihitung nilai barang dagangan ini dengan ukuran emas atau perak. Ini diperkirakan emas atau nilai barang ini sekian, kemudian dibandingkan dengan harga emas. Apakah sudah mencapai nisabnya emas? Jika sudah mencapai, atau jika dibandingkan dengan nisabnya emas, kemudian baru setelah itu dia keluarkan 2,5% darinya. Fa idza balagatil qimatu nisaban wajaba fiha rubu'ul ushur, maka jika nilainya telah mencapai nisab, wajib dikeluarkan zakat darinya rubu'ul ushur, 2,5%. Siapa yang menghitung nilai barang dagangan itu? Yang menghitung adalah pemiliknya. Jika dia memiliki kemampuan, memiliki keahlian untuk menghitung nilai barang dagangan yang dia miliki. Dia hitung, dia perkirakan nilai barang dagangan yang dia miliki. Jika dia tidak memiliki keahlian, tidak tahu nilainya seberapa, dan dia tidak memiliki keahlian untuk menghitung barang dagangannya, maka hendaknya dia mencari orang yang bisa memperhitungkan dan menilai barang dagangan yang dia miliki tersebut. Jika dia tidak bisa, maka dia wakilkan kepada orang yang bisa menghitung. Dan jika kemudian, misalnya dia tidak tahu nilai barang dagangannya ketika telah sampai waktu wajibnya zakat, dia tidak bisa menghitung atau susah berat bagi dia untuk menghitungnya, dan juga tidak ada orang lain yang bisa membantu dia untuk menghitung, sehingga tidak tahu dia nilai barang dagangan sekarang ini berapa, apakah masih tetap seperti saat dia beli dahulu atau sudah berkembang atau malah berkurang nilai barang dagangan dari apa yang telah dia beli dahulunya. Jika kondisinya demikian, dia tidak tahu nilainya di saat sudah jatuh tempo wajibnya zakat bagi dia, nah kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yarji' ilal asl, kembali kepada asalnya. Jika dia tidak tahu dan tidak bisa menghitung nilainya, maka kembali kepada asalnya. Maksudnya apa? Kembali pada nilai di saat dia beli dahulu. Kembali kepada nilainya di saat dia dahulu beli. Dia lihat dahulu beli barangnya ini sekian dan sekian. Sekarang dihitung demikian juga. Karena inilah asalnya. Inilah asalnya. Tetapi jika dia bisa tahu dan bisa memperhitungkan, bisa memperkirakan nilainya, misalnya barang itu dahulu sekian harganya, sekarang sudah berubah, maka dia harus menghitung dengan waktu yang sekarang ini, di saat wajibnya zakat tahun ini, bukan di saat dia beli dahulu. Tetapi jika dia tidak tahu, maka kembali ke asalnya, yaitu nilai di saat dia beli. Dan inilah yang dia yakini. Adapun keuntungan atau kerugian, maka itu bukan asalnya. Masih didagukan apakah barang ini sudah berkembang atau sudah banyak keuntungan darinya atau sudah lebih tinggi dari nilai saat dia beli dahulu. Maka ini masih diragukan. Demikian juga apakah dia bangkrut atau sudah berkurang nilainya, ini masih diragukan. Tetapi asalnya masih seharga dan senilai seperti di saat dia beli. Maka dia hitung seperti dia dahulu beli, kemudian baru setelah itu dia keluarkan zakatnya. Kemudian qala wala i'tibara fi at-taqwim limas turiyat bihi al-urud wala i'tibara fi at-taqwim limas turiyat bihi al-urud, dan tidak dijadikan patokan nilai barang dagangan tersebut seperti harga saat dia beli. Jadi harga beli bukanlah patokan nilai ketika telah sempurna satu tahun. Dahulu beli barang-barang dagangan ini sekian. Kemudian ketika sudah berlalu satu tahun, apakah dia menghitung dengan nilai barang itu waktu dia beli? Tidak. Tidak, kata beliau. Tidak. Patokannya bukan nilai barang tersebut dihitung dari dia beli. Bukan patokannya itu. Apa sebabnya? Li'anna qimataha takhtalif. Karena tentu nilai barang-barang dagangan itu berubah-ubah. Takhtalif irtifa'an wa nuzulan, berubah-ubah naik dan turunnya. Terkadang mungkin seseorang dahulu beli barang-barang tersebut, telah di tahun lalu dia beli barang-barang dagangan ini mencapai nisab, nilainya itu sudah mencapai nisab. Tetapi di tahun ini, banyak penurunan nilai-nilai barang dagangan yang dia miliki. Jika dihitung, maka tidak sampai nisab. Berarti tidak ada kewajiban zakat bagi dia. Jadi yang dijadikan patokan adalah nilai barang itu di saat wajibnya dia untuk mengeluarkan zakat. Di saat telah sempurnanya satu tahun. Di saat telah sempurnanya satu tahun. Dipaham ya? Jadi bukan dinilai seperti dia beli dahulu. Tidak, ini jika ada udzur, jika memang tidak bisa dia hitung, sama sekali tidak ada cara, maka baru dihitung seperti dia dahulu beli. Tetapi, asalnya tidak. Asalnya dia mengeluarkan zakat tersebut, nilainya saat di tahun wajibnya dia mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena harga itu berubah-ubah. Mungkin dia barangnya dahulu itu mencapai nisab, tetapi sekarang nilai-nilai barang dulu dia beli itu sudah tidak sampai nisab, maka di sini tidak terdapat zakat bagi dia. Atau misalnya dahulu dia beli barang itu mencapai nisab, satu nisab, dan sekarang dia hitung lagi barang-barang dulu yang dia beli, ternyata lebih, sudah sampai dua nisab. Sudah sampai dua nisab, nilai barang-barang yang dahulu dia beli, misalnya sudah dapat untung, atau harganya meninggi, maka jika dinilai barang dia yang sekarang ini, padahal dulu jika dihitung cuma harga sekian nisab, satu nisab misalnya. Tapi sekarang ketika dihitung kembali, nilai barang itu sudah menaik dan mencapai dua nisab. Maka di sini yang terhitung adalah dua nisab itu dia harus keluarkan seluruh zakatnya. Bukan satu nisab yang dahulu. Apakah keuntungan juga dikeluarkan zakatnya? Terdapat khilaf di antara para ulama, pendapat yang sahih, yang rajih, bahwa keuntungan itu mengikuti asalnya, tetap dia harus mengeluarkan zakatnya. An-ribh tabi'un lil asl, bahwa keuntungan itu mengikuti asalnya. Jika asalnya dia sudah sampai nisab, terus di tengah tahun untung, maka keuntungan-keuntungan ini dimasukkan ke dalam nisab yang pertama. Maka selama dia sudah mencapai nisab, maka keuntungannya itu dimasukkan ke dalam nisabnya, dan di saat tahun wajibnya dia untuk mengeluarkan zakat, dia keluarkan seluruhnya beserta keuntungannya. Inilah pendapat yang sahih. Wallahu a'lam. Qala wal i'tibar fi at-taqwim lima ishtariyat bihi al-'urud. Tidak dijadikan patokan nilai barang tersebut seperti harga saat dia beli. Li'anna qimataha takhtalif, karena nilai barang itu berubah-ubah, naik dan turunnya. Wa innamal 'ibratu, tetapi yang dijadikan patokan nilai barang itu bi qimatiha, nilai barang itu yang dijadikan patokan adalah waktu tamamil hauli, pada waktu telah sempurnanya setahun. Pada waktu telah sempurnanya setahun. Inilah yang dijadikan patokan. Jadi bukan yang dijadikan patokan adalah harga beli, tapi harga saat ini. Harga saat ini dia memiliki mobil misalnya. Dia jual belikan. Dia berdagangkan mobil tersebut. Mobil ini setahun yang lalu harganya sekian, tetapi sekarang sudah turun. Sudah turun. Berarti dihitung tidak sebesar nilainya saat dia beli. Jika dihitung semua mobilnya, misalnya tidak sampai nisab ternyata. Atau barang yang lain misalnya. Kalau mobil biasanya sampai nisab. Atau barang yang lain tidak sampai nisab ternyata. Karena itu turun, berarti tidak terdapat kewajiban zakat pada dia. Tetapi jika naik, maka sesuai dengan harga saat wajibnya dia untuk mengeluarkan zakat. Kemudian Sebelum kita masuk pada bab yang berikutnya, ada beberapa permasalahan masih terkait pembahasan barang-barang perniagaan. Di antara permasalahan dijelaskan oleh para ulama yaitu, apakah boleh mengeluarkan zakat barang dagangan dalam bentuk barang itu sendiri? Apakah boleh seorang mengeluarkan zakat barang dagangan dia dalam bentuk barang itu sendiri? Jawabannya, terdapat khilaf pendapat yang sahih bahwa tidak boleh dan tidak sah. Tidak sah. Tidak boleh dia mengeluarkan zakat barang dagangan dari barang itu sendiri. Kenapa? Karena maksud diwajibkannya zakat urudut tijarah itu pada nilai harganya. Bukan pada barangnya. Kenapa bukan pada barangnya? Dikarenakan barang dagangan itu tidak, apa yang telah kita bahas dahulu, tidak terus ada. Tidak menetap. Tidak menetap, barang dagangan itu tidak menetap selamanya di dia. Tidak. Tetapi ada kemudian terjual, ada kemudian hilang, dan seterusnya. Jadi tidak menetap di dia selama tahun itu. Jadi yang dihitung adalah nilainya. Dan juga nilainya adalah yang lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir, bukan barang dagangan tersebut. Dan nilainya tentunya dihitung dengan nilai emas dan perak. Kemudian diuangkan dengan setara. Atau bisa juga dikeluarkan dari emas dan perak tersebut. Permasalahan yang lain, apakah boleh harus urudut tijarah, memperkirakan nilai barang dagangan? Maksudnya di sini memperkirakan nilai barang dagangan tidak pasti. Dia mengira-ngira. Tidak tahu pastinya, tapi dia pakai perkiraan. Kenapa dia memperkirakan? Karena berat. Jika dia hitung dengan pasti, maka berat. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dalam barang dagangan tidak boleh yang namanya al-khors. Tidak boleh untuk diperkirakan. Tetapi wajib harus dengan betul-betul teliti dan pasti. Harus dengan jalan keyakinan. Jika dia tidak tahu nilainya, maka kembali ke asal. Tidak boleh dia memperkirakan. Dikarenakan ini bukan zakat pada tanaman atau hasil panen. Nanti akan datang pembahasannya. Pada zakat ini tidak boleh diperkirakan. Jika pada zakat urut tijarah harus dengan keyakinan. Nilai barang itu sekian, segini. Maka itulah kewajiban zakat padanya dengan nilai barang tersebut. Tidak bisa diperkirakannya dengan menerka. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah bahwa barang dagangan ini jika belum sampai nisab, nilainya belum sampai nisab, maka dia digabung dengan mata uang yang dia miliki. Nilainya digabung dengan mata uang dan digabung dengan adz-dzahab, emas dan perak yang dia miliki untuk menyempurnakan nisabnya. Seorang memiliki barang dagangan, punya uang, punya emas perak. Barang dagangannya belum sampai nisab, maka dia digabung nilainya kepada emas dan perak dan juga mata uang. Adapun permasalahan barang dagangan itu nilainya digabung dengan emas dan perak, ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Nilainya harus digabung dengan emas dan perak yang dia miliki. Dia miliki untuk menyempurnakan nisabnya. Ini juga pernah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Dan sedikit kita rinci di sini. Permasalahan ini ada tiga gambaran. Ada tiga gambaran. Jadi yang kita bahas di sini adalah mata uang atau emas dan perak mata uang, emas perak mata uang, dan barang dagangan. Ada empat. Jadi empat ini nilainya digabung semua, kemudian dikeluarkan darinya zakat, zakatnya. Ada tiga gambaran. Yang pertama, seseorang memiliki emas dan perak. Kemudian dia juga memiliki mata uang dan barang dagangan. Keseluruhannya ini sudah mencapai nisab. Emasnya dia sudah sampai nisab. Peraknya sudah sampai nisab. Urud tijarah, barang dagangnya sudah sampai nisab. Uangnya juga sudah sampai nisab. Berarti semuanya sudah sampai nisab. Dan semuanya itu berbarengan. Haulnya. Haul. Haul itu apa? Mulai hitungan tahun. Wajibnya zakat bagi dia. Haulnya juga berbarengan. Maka di sini boleh dia mengeluarkan zakatnya dengan dua cara. Cara yang pertama, dia keluarkan satu-satu. Emas, dia keluarkan sendiri. Perak, dia keluarkan sendiri. Dia keluarkan masing-masing zakatnya, terpisah. Boleh juga dia, cara yang kedua, yaitu dia menggabung seluruh nilainya, kemudian dia keluarkan 2,5%. Ini gambaran yang pertama. Jadi dia memiliki 4 harta ini, dan semuanya itu sudah mencapai nisab, dan sudah, dan haulnya berbarengan. Maka dia harus mengeluarkan zakatnya, bisa caranya setiap satu harta itu dia keluarkan masing-masingnya sendiri-sendiri. Bisa juga dia gabung seluruh nilainya dan dia keluarkan 2,5%, sama saja. Yang keluar itu sama saja. Cara yang atau gambaran yang kedua, seseorang memiliki 4 barang yang telah kita sebutkan tadi. Sebagiannya telah mencapai haul, atau sebagiannya sudah lalu 1 tahun, sudah sampai nisab. Sebagiannya sudah berlalu 1 tahun, sebagiannya lagi belum berlalu 1 tahun. Contohnya, seorang punya emas dan perak. Sudah sampai nisab. Sudah mulai tahun itu, mulai dihitung haul padanya. Di sisi lain, dia memiliki mata uang dan barang dagangan yang belum sempurna 1 tahun. Bisa dipaham ya, emas dan peraknya dia sudah sempurna 1 tahun. Urud tijarah, barang dagangan dan mata uang yang dia miliki sudah sampai nisab, tetapi belum sampai 1 tahun. Jadi pada 4 barang ini dipersyaratkan wajibnya mengeluarkan zakat itu 2, sebagaimana yang telah kita ketahui, harus sampai nisab dan harus berlalu 1 tahun. Bisa dipahami? Maka jika ada seorang memiliki 4 barang ini, kemudian sebagiannya sudah sampai sudah 1 tahun, sudah sampai nisab, sudah 1 tahun, dan sebagiannya lagi sudah sampai nisab tetapi belum 1 tahun. Dia memiliki emas dan perak dari bulan, pada bulan Ramadan dia sudah sempurna nisabnya, nisab emas dan perak dia. Kemudian bulan Dzulhijjah dia baru sempurna nisab barang dagangan dan mata uangnya. Mata uangnya dan barang dagangan yang dia miliki waktu Ramadan belum sempurna. Berarti belum dimulai zakat pada mata uang dan barang dagangan yang dia miliki. Tetapi sempurna. Sempurna 2 barang itu di kapan? Di bulan Dzulhijjah misalnya. Berarti haulnya berbeda. Haulnya berbeda. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Ada 2 cara. Cara yang pertama, boleh dia mengeluarkan zakatnya barang yang sudah sampai 1 tahun, dia keluarkan zakatnya sendiri. Dan barang yang belum sampai 1 tahun, dia tunda sampai, jika telah sampai 1 tahun, baru dia keluarkan zakatnya. Jadi yang Ramadan tadi, masa dan perak sudah sampai 1 tahun, sampai pada Ramadan, dia keluarkan di saat Ramadan zakatnya. Mas dan perak atau barang dagangan dan mata uang yang dia miliki masih belum sempurna 1 tahun. Sempurna 1 tahunnya itu waktu Dzulhijjah nanti. Maka di bulan Dzulhijjah dia baru mengeluarkan zakatnya. Bisa dipahami ya? Ini cara yang pertama. Jadi dia keluarkan sendiri-sendiri. Yang sudah sempurna 1 tahun dia keluarkan sendiri. Yang belum sempurna 1 tahun ditunggu sampai sempurna 1 tahun baru nanti dia keluarkan. Cara yang kedua, boleh juga bagi dia, jika dia menginginkan, dia keluarkan seluruh barangnya tersebut, baik yang sudah sempurna 1 tahun maupun yang belum sempurna 1 tahun, dia keluarkan pada bulan Ramadan. Semuanya dia keluarkan di tahun tersebut. Semuanya dia keluarkan di bulan Ramadan. Loh, padahal urdu tijarah, barang dagangan sama mata uang dia, nisabnya itu baru sempurna di bulan Dzulhijjah. Tetapi dia majukan pembayaran zakatnya di bulan Ramadan berbarengan dengan pembayaran zakat emas dan perak ini. Maka ini boleh, ini juga boleh. Berarti gambaran ini dia telah menyegerakan pengeluaran zakat sebelum sempurna haulnya. Ini dibolehkan oleh para ulama. Jadi ini dibolehkan oleh para ulama. Ini pendapat yang sahih. Ini masih dua gambaran. Kemudian gambaran yang ketiga. Seseorang memiliki 4 barang tadi. 4 harta yang telah kita sebutkan tadi. Emas, perak, mata uang, dan barang dagangan. Sebagiannya telah mencapai nisab. Sebagiannya belum mencapai nisab. Sebagiannya sudah mencapai nisab, sebagiannya belum mencapai nisab. Dia punya uang dan punya barang dagangan sudah mencapai nisab. Dia punya emas dan punya perak, belum sampai nisab. Tahu nisab ya? Batas minimal kewajiban zakat bagi dia. Nah, jika seorang memiliki emas atau memiliki uang dan barang dagangan, belum sampai nisab, atau sudah sampai nisab, dan dia juga punya emas dan perak. Jadi yang pertama, apakah anda kasih contoh? Emas dan perak sudah mencapai nisab, atau emas dan perak mencapai nisab. Seorang punya emas dan perak mencapai nisab. Dia juga punya uang dan barang dagangan. Belum mencapai nisab. Maka bagaimana zakatnya? Padahal tadi kaidah yang kita sebutkan bahwa semua 4 ini digabung nilai kemudian dikeluarkan zakat. Nah, dia punya emas dan perak sudah sampai nisab, dan dia punya mata uang dan barang dagangan belum sampai nisab. Maka yang belum sampai nisab tadi apa? Barang dagangan dan mata uang. Itu nilainya digabung satu dengan yang lainnya. Barang dagangannya dinilai, kemudian uangnya dinilai, digabung. Apakah mencapai nisab? Jika telah mencapai nisab, maka dizakati. Paham ya? Jadi yang belum sampai nisab tadi mas atau barang dagangan sama mata uang itu digabung nilainya. Barang dagangan dia dinilai, uangnya juga dinilai, digabung. Yang belum sampai nisab itu dua-duanya digabung. Kemudian apakah sudah sampai nisab? Jika sampai nisab berarti terhitung zakat. Harus dikeluarkan zakatnya jika telah sempurna setahun. Atau dia boleh juga menyegerakan zakatnya. Dan ternyata jika telah digabung mata uang dan barang dagangan tadi sudah dia gabung, ternyata juga belum sempurna nisabnya. Belum sempurna nisabnya. Maka dia harus menggabung yang belum sempurna nisabnya ini kepada yang sudah sempurna nisabnya. Jadi mata uang sama barang dagangan itu sudah digabung, masih belum sempurna juga nisabnya, maka digabung lagi ke emas dan perak. Sehingga sempurnalah nisabnya. Yang belum sempurna nisabnya digabung kepada yang sudah sempurna nisabnya, baru dikeluarkan zakatnya. Jadi semua dihitung. Semua barang itu dihitung. Kemudian dikeluarkan darinya zakatnya. Ini paham ya? Kesimpulannya boleh dia untuk menggabungkan nilai, atau dia harus menggabungkan nilai apa-apa yang belum sampai nisab dari empat barang ini kepada yang sudah sampai nisab. Dan boleh juga dia mengeluarkan zakat yang sudah sempurna satu tahun digabung, atau dia boleh mengeluarkan zakat barang yang belum sempurna haulnya digabung dengan yang sudah sempurna haulnya. Jadi dari pembahasan yang kita ini kesimpulannya, empat barang tadi itu nilainya semuanya digabung dan dikeluarkan zakat darinya. Jika satu belum sampai nisab dan satu sudah sampai nisab, maka semuanya digabung nilainya dikeluarkan zakat darinya. Jika haulnya berbeda, maka yang belum sampai satu tahun digabung kepada yang sudah sampai setahun dan dikeluarkan. Ini boleh. Ini boleh. Dan inilah yang lebih ringkas. Ini yang lebih ringkas. Jadi tidak perlu kita pusing-pusing. Kesimpulannya demikian. Kesimpulannya semua barang itu dinilai, kemudian kita keluarkan per tahunnya itu zakatnya. Jika telah sampai nisab, kita hitung semua itu sudah sampai nisab, berarti dikeluarkan per tahunnya itu zakatnya. Jika sebagainya belum sampai nisab dan belum sampai nisab, maka tidak apa. Maka tidak mengapa. Itu nilainya tetap dimasukkan kepada yang sudah sampai nisab dan dikeluarkan zakatnya. Kata Ibn Qudamah rahimahullah, inna urudat tijarati tadummu ila kulli wahidin minal dhahabi wal fiddah. Barang dagangan itu harus digabung nilainya kepada emas dan perak. Wayakmulu bihi nisabu. Dan dengan itu sempurna nisabnya. Barang dagangan belum sempurna nisabnya, tapi ketika telah digabung sudah sempurna. Berarti sudah sempurna nisabnya. Kata beliau, la na'lamu fihi khilaf. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat oleh dari kalangan para ulama. Jadi ini merupakan kesepakatan para ulama bahwa yang namanya barang dagangan itu nilainya digabung dengan emas dan perak. Ini mereka sepakat. Apakah mata uang juga termasuk emas dan perak? Sebagian ulama mengatakan, nah, mata uang juga dimasukkan dalam emas dan perak. Karena zaman dahulu uangnya mereka itu emas dan perak, sehingga mereka tidak berselisih pendapat bahwa barang dagangan itu nilainya digabung dengan emas dan perak. Maka demikian juga uang digabung. Uang juga digabung. Karena uang ini setara seperti uang, seperti emas dan perak. Kegunaannya uang itu, mata uang sama seperti gunaan emas dan perak di zaman dahulu. Kemudian permasalahan yang berikutnya, barang-barang yang disewakan. Barang yang disewakan apakah terdapat zakat padanya? jika telah sempurna nisabnya, seperti seorang memiliki gedung, bangunan, memiliki rumah, memiliki mobil, rental, memiliki apa saja benda yang dia sewakan, apakah harus dia keluarkan zakatnya? Jawabannya bahwa yang dia keluarkan zakatnya itu adalah hasil sewanya. Hasil sewa yang dia dapat jika telah sampai nisab dan sempurna setahun, maka itu yang dia keluarkan zakatnya. Adapun barang-barang yang disewakan itu tidak ada zakat padanya. Walaupun mobilnya banyak, walaupun rumah, gedung, apartemennya banyak, itu tidak terdapat zakat, tapi zakatnya itu pada nilai sewanya. Kemudian permasalahan terakhir adalah barang yang menetap di pemiliknya, barang dagangan yang menetap di pemiliknya bertahun-tahun, kemudian dia jual. Apakah ini terdapat zakat? Jadi dia memiliki barang dagangan, tapi dia menetap di dia bertahun-tahun lamanya. Barang itu menetap di dia bertahun-tahun lamanya. Kenapa tidak dia jual, tidak langsung laku? Ya, karena dia jualnya ketika sudah naik harga barang tersebut. Dia punya tanah, tidak langsung dia jual, dia tunggu naik tanahnya. Di tahun ke depan, bertahun-tahun menetap di dia. Maka bagaimana zakatnya? Dijelaskan oleh para ulama bahwa penjual itu ada dua macam. Ada penjual yang diistilahkan dengan mudir. Mudir itu penjual yang membeli dan menjual lagi tanpa melihat waktu. Dia beli, sudah langsung dia jual lagi, langsung dapat untung. Tanpa melihat dan menunggu waktu. Tidak perlu dia menunggu waktu. Ini disebut mudir. Yang kedua, penjual muhtakir. Al-muhtakir. Muhtakir itu seorang yang membeli barang dan dia menunggu. Ditahan sama dia sampai harganya naik. Sampai harganya meninggi, baru dia menjualnya. Kalau belum naik harganya, dia tidak akan menjual. Rugi dia. Tidak akan dia jual. Dia akan tahan. Walaupun dia menahan itu bertahun-tahun. Seperti orang yang memiliki barang, penjual tanah, atau pemilik hewan. Orang yang jual hewan, biasanya dia menunggu. Sampai hewan itu sempurna, mahal harganya, baru dia jual. Terdapat khilaf di antara para ulama. Adapun pembahasan yang pertama yaitu bahwa mudir, penjual yang sistem mudir, jual tanpa melihat waktu. Beli jual, enggak lihat waktu. Maka ini dia harus mengeluarkan zakatnya setiap tahunnya. Jika telah sampai nisab tentunya. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Cara menghitung nisab itu seperti apa. Adapun permasalahan penjual yang jenis kedua ini. Yang dia menunggu sampai barang itu naik harganya. Maka ini terdapat khilaf di antara para ulama. Sebagian mereka mengatakan bahwa zakatnya itu ketika telah terjual, baru dia cukup mengeluarkan zakat setahun itu saja. Tetapi pendapat yang sahih, juga ini pendapat dikuatkan oleh Syekh Utsaimin, juga Lajnah Daimah, dan juga ini pendapat mayoritas jumhurul ulama, bahwa al-muhtakir dia tetap mengeluarkan zakatnya setiap tahun. Walaupun itu tidak dia jual, tapi dia harus tetap mengeluarkan zakatnya di setiap tahunnya. Inilah pendapat yang lebih kuat dan inilah pendapat yang lebih berhati-hati. Dikarenakan ini beda dengan hutang. Hutang telah kita bahas, orang yang punya hutang, jika dia yang berhutang kepada dia itu adalah orang yang fakir, yang tidak bisa untuk membayar dan melunasi hutangnya, maka pemilik uang itu dia tidak mengeluarkan zakat uang yang sedang dihutangi oleh orang fakir ini. Sampai orang fakir itu melunasi hutangnya, baru dia keluarkan zakat hutang tersebut satu tahun saja. Nah, kita bahas pembahasan hutang. Berbeda, kita syarat ini berbeda antara hutang dengan permasalahan ini. Permasalahan hutang itu zimmah, dalam tanggungan. Kalau ini bukan dalam tanggungan, ini ada, barang itu ada di dia. Bukan dalam tanggungan. Kalau hutang itu dalam tanggungan, maka berbeda. Maka tidak bisa dikiaskan, sehingga pendapat ini lebih kuat dan inilah pendapat yang lebih berhati-hati. Maka dia jika telah sampai nisab, barang itu sudah sampai nisab dan setiap tahunnya dia harus mengeluarkan zakatnya sampai dia sampai laku. Tapi inilah apa yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan urudut tijarah. Insyaallah kita masuk pada pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.